arkadaşlar. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve salamu ala Resulullah ve ala alihi ve ashabihi ve man velahu ba'du. Kola Şeyh İmamul Kabir Ebul Hüseyin Muslim bin Haccac Al-Kuşeyri An-Naysaburi fi sahihi fi kitabil iman babu bayani adadi su'abil imani wa abdoliha wa adanaha wa fadilatul hayai wa kaunihi minal iman. Qala haddasana Ubaydullah bin Sa'id wa Abdu bin Humayr qala haddasana Abu Amir al-Aqdi qala haddasana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه باب بيان عدد شعب الإيمان. Penjelasan tentang banyaknya cabang-cabang iman. Wa afdaliha wa adnaha. Apa cabang tertingginya dan apa terendahnya? Wa fadilatul haya wa kaunuhu minal iman. Atau wa fadilatul haya wa kaunihi minal iman. Tentang keutamaan sifat malu dan dia bagian daripada iman. Berkata Muslim rahimahullah, haddathana Ubaidullah bin Sa'id. Ubaidullah bin Sa'id memberitakan kepada kami wa Abdurrahman bin Humaid, demikian juga Abdurrahman bin Humaidin. Qala, kedua-duanya berkata, haddathana Abu Amirin al-Aqadi, memberitakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi. Qala, haddathana Sulaiman bin Bilal. Ia berkata, itu Amir berkata, kami diberitahukan oleh Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar an Abi Salih, dari Abu Salih an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qal, Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu bid'un wa sab'una syu'batan, 70 cabang lebih. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah bagian atau cabang daripada iman. Likhwatul kiram, ini mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Dan ini adalah apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iman bukan satu tingkatan, tapi dia bertingkat-tingkat. Dan hal ini tentunya diingkari oleh sebagian daripada kelompok-kelompok ahlul kalam yang menyimpang. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan iman, dan Murji'ah, iman adalah satu kesatuan. Walaupun nanti mereka berbeda-beda tentunya. Khawarij mengatakan syai'un wahidun la ta'addad, satu bagian, tidak bercabang-cabang, tidak berbilang. Fa in sabata sabata kulluhu wa in intafa intafa kulluhu. Kata kaum Khawarij, iman itu jika sempurna, jika ada dia akan sempurna. Apabila ternodai dengan dosa-dosa dia akan hilang seluruhnya. Karena itulah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini mazhabnya Khawarij. Demikian juga Mu'tazilah. Ya, walaupun berbeda istilah, Mu'tazilah mengatakan iman itu ya satu bagian. Bila seseorang melakukan dosa besar, dia keluar daripada iman, tapi tak dapat dikatakan kafir. Dia antara iman dan kafir. Ini Mu'tazilah. Walaupun semuanya sepakat nanti orang-orang yang berbuat dosa besar masuk neraka kekal selama-lamanya. Tak ada dalam istilah Mu'tazilah orang masuk neraka dikeluarkan darinya, enggak ada. Kata mereka bertentangan dengan konsekuensi Allah. Ya, bertentangan dengan keadilan Allah. Bedanya saja tipis. Khawarij mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar dia dibakar di neraka sama dengan orang-orang kafir, tak ada beda karena mereka telah kafir. Mu'tazilah mereka dibakar di bawah orang kafir. Tak sama dengan orang kafir walaupun sama-sama kekal. Adapun Murji'ah, Murji'ah mengatakan iman cukup perkataan dan keyakinan. Ya, tidak ada sama sekali kaitan antara amalan dengan iman. Orang yang telah beriman dengan hatinya dan lisannya, sempurnalah imannya meski tak beramal. Meski meninggalkan ketaatan, meski mengerjakan kemaksiatan, sempurna imannya. Karena iman kalau telah ada, sempurna, tak akan pernah berkurang. Ini mazhabnya Murji'ah. Inilah perselisihan para ahlul bid'ah tentang masalah iman. Ahlus sunnah mengatakan iman ada usul dan ada furu'. Ahlus sunnah mengatakan iman ada usul, ada dasar-dasar keimanan, akar-akar iman yang mana jika dia tercabut, tercabutlah seluruh agama. Apabila dia masih ada, meski furu'nya, cabang-cabangnya ada yang terputus, masih tetap dikatakan dia beriman. Ahlus sunnah membagi iman menjadi usulun wa furu'. Ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya. Apabila rantingnya putus atau batangnya ada yang patah, selama akarnya masih ada, masih tetap dikatakan mukmin. Naqisul iman, yang kurang imannya. Ya. Kalau ditanya apa itu usul al-iman, apa dasar-dasar iman? Tentunya yang pertama kali adalah rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, nabi-nabinya, beriman kepada hari akhirat, hari berbangkit, hari kiamat, beriman dengan segala sesuatu telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak mengimani satu bagian daripada rukun iman yang 6 ini, maka gugurlah imannya, kafirlah dia. Karena ini merupakan usul iman, prinsip keimanan. Di antara bentuk usul iman adalah meyakini apa-apa yang Allah halalkan itu halal, apa-apa yang Allah wajibkan itu wajib, meyakini apa-apa yang Allah haramkan itu haram. Ya, meyakini apa-apa yang Allah haramkan itu haram. Bagi siapa yang merubah ketentuan ini, dia meyakini apa yang Allah wajibkan tak wajib, seperti solat 5 waktu wajib, tegak padanya dalil dari Quran, dari sunnah, ijma', dia katakan tak wajib, batallah usul imannya, batal prinsip keimanannya, batal akar imannya, gugur, berarti dia telah menjadi kafir. Hukum secara umum. Adapun untuk mengkafirkan per individu, butuh lagi dalil-dalil lain, butuh syarat-syarat lain. Meyakini wajib apa-apa yang Allah wajibkan, itu usul iman. Orang yang mengatakan puasa tak wajib, ya, batal imannya. Allahumma illa, kecuali mungkin dia baru masuk Islam, jauh daripada orang-orang yang berilmu, tinggal di tempat yang jauh, tak tahu dia puasa itu wajib. Lain cerita. Ya. Jadi masuk ke dalam usul iman, meyakini apa yang Allah wajibkan itu wajib. Meyakini apa yang Allah haramkan itu haram. Kalau ada orang yang menghalalkan riba, ya Allah haramkan. Ya katakan enggak, riba enggak halal, haram. Batal asal imannya. Meyakini zina itu haram. Bila ada yang menghalalkan perzinahan, batal usul imannya. Ya. Ini usul iman yang semuanya kembali kepada amalan hati. Keyakinanmu yang Allah wajibkan itu wajib, itu usul iman. Keyakinanmu apa yang Allah haramkan itu haram, itu usul iman. Keyakinanmu apa yang Allah halalkan itu halal, itu usul iman. Ya, banyak yang Allah halalkan. Misalnya apa? Berpoligami. Itu ketika ada yang mengatakan haram berpoligami, batal keimanannya. Kau yakin? Ya, yakin. Keyakinanku haram. Diharamkan. Misalnya binatang ternak yang Allah halalkan, dia katakan saya haram, bagi saya ini haram, saya haramkan ini, tidak halal. Ya, ini masuk ke dalam unsur iman. Semuanya adalah merupakan kembali kepada amalan hati. Ya. Kemudian masuk ke dalam usul iman. Ya. Dan ini bukan perkara yang disepakati, tapi kebanyakan ulama mengatakan atau sebagian ulama mengatakan masuk ke dalam usul iman adalah mengerjakan 5 rukun Islam. Walaupun perselisihan yang paling sangat kuat adalah dalam masalah salat. Mereka semua sepakat masuk ke dalam usul iman dari rukun Islam ini adalah rukun pertama, syahadat. Barang siapa yang tak mengucapkan syahadat, tak ada keislamannya, tak ada keimanannya. Sepakat mereka, siapa yang tidak mengucapkan syahadatain, matinya kafir. Bagaimana kafirnya Abu Talib yang tak mengikrarkan kalimat syahadat. Jadi 5 rukun Islam ini yang di menurut ulama sepakat tak ada perselisihan dalam perkara, ya, meninggalkan syahadat. Siapa yang tak mengucapkan syahadat, tak ada sama sekali imannya. Ya. Yang kedua, ini perkara yang persisikan di antara ulama, persisinya sengit, yaitu meninggalkan salat. Jadi yang tadi saya sebutkan, yang 6 rukun iman tambah meyakini apa yang wajibkan, meyakini apa yang haramkan, ini usul iman yang kembali kepada amalan hati. Adapun yang saya sebutkan setelah ini adalah apa yang kembali kepada amalan anggota tubuh, lisan ataupun anggota tubuh lainnya. Syahadat itu amalan anggota lisan. Sepakat ulama yang tidak mengucapkan syahadat, maka dia bukan seorang mukmin. Meski dia meyakini kebenaran Islam, meski meyakini Muhammad itu orang baik, Muhammad orang jujur, agama Muhammad itu hak sebagaimana Abu Talib meyakini semuanya. Yakin ya agama Muhammad khairul adyanil bariyah. Kata Abu Talib, aku yakin anak saudaraku tak pernah berdusta dan agamanya sebaik-baik agama. Dia yakin, tapi tak mengucapkan syahadat. Maka sia-sia. Adapun yang kedua, rukun Islam kedua ini, perselisihan di sana sangat kuat sekali tentang salat. Apakah masuk ke dalam usul iman? Yang meninggalkannya dia kafir atau tak masuk ke dalam usul iman? Ya. Kalau andai kata dia meyakini salat tak wajib, jelas selesai perkara. 5 waktu tak wajib, jelas. Ini dia meyakini tapi tak dia kerjakan. Disitulah ulama bersisih dan persisian dalam masalah ini kuat dan dalil masing-masing kuat. Ya, meninggalkan salat. Sebagian mengatakan ini usul iman, ya, meninggalkannya kafir karena Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana shalah, janji kita sama orang-orang Islam antara salat, faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkannya telah kafir. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in aqamu shalata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka mengerjakan salat, mereka menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Mafhum mukhalafahnya, kalau mereka tidak mengerjakan salat, mereka tidak menunaikan zakat, maka bukan saudara kalian. Ya, persian dalam perkara meninggalkan salat kuat sekali. antara ulama, antara yang mengkafirkan orang meninggalkan sholat dan yang mengatakan tak kafir, kuat perselisihannya. Yang mengatakan kafir ini pun berselisih, kapan dikatakan kafir. Ada yang mengatakan jika meninggalkan semua sholat, ada yang mengatakan jika meninggalkan banyak sholat, ada yang mengatakan walaupun meninggalkan satu sholat kafir dengannya, zuhur tinggalkannya kafir. Ya, setelah itu persisiannya kuat juga dalam hal zakat, yang meninggalkannya dianggap kafir atau tak, atau tidak kafir. Ya, demikian juga rukun-rukun Islam lainnya. Tapi yang rukun pertama itu sepakat, rukun kedua kuat perselisihan tentang dia usul iman. Selain daripada ini dianggap daripada cabang-cabang keimanan, furu'. Jika furu' tersebut tak terwujud, selama akar masih ada, masih dianggap dia seorang mukmin yang dikatakan naqisul iman, orang beriman tapi kurang imannya. Ya, atau mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia mukmin satu sisi dengan imannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Tidak kita hilangkan daripadanya nama iman. Tidak kita kafirkan dia, dan inilah keyakinan aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, berapa cabang-cabang keimanan ini, berapa yakni tingkatan-tingkatan keimanan ini. Ya, dalam hadis ini Nabi mengatakan al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. Kata-kata bid'un dalam bahasa Arab jika disebutkan, maka dia mengacu kepada angka 2 hingga angka 9. Sebagian mengatakan 2 hingga 10, sebagian mengatakan 3 hingga 10. Ya, ada persisian yang terjadi di kalangan ahli bahasa menafsirkan makna bidhun. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mentarjihkan bidhun itu adalah bilangan antara 2 hingga 10 atau antara 12 hingga 20, itulah makna bidhun. Kalau dikatakan bidhun wa sab'una berarti 70 lebih, berarti bisa dia 72 atau bisa daripada 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ya. Atau 81 dan 82 menurut pendapat lainnya. Yang jelas 70-an lebih cabang iman itu. Ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kata Nabi SAW, a'laha yang tertingginya qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Inilah cabang tertinggi, dialah tauhid. Dialah merupakan pondasi asal. Yang tidak mengucapkannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ya, tak ada keimanannya. Nanti akan dijelaskan hadis itu. Untuk hadis ini, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 70 cabang lebih. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu bagian daripada iman. Al haya' adalah merupakan sifat malu, ya, yang menjadi perangai bagi seseorang yang dia melakukannya dengan mudah tanpa harus berpayah-payah, tanpa takalluf, sudah menjadi bagian daripada sifatnya, darah dagingnya memiliki sifat malu, enggak dia paksakan. Itulah makna sifat, sesuatu yang telah melekat dengan seseorang yang dia mengerjakannya dengan tanpa sulit, itu sifat. Demikianlah sifat malu yang mencegah dia daripada segala macam bentuk perkara-perkara yang dicela. Ya, malu itu adalah karakter yang melekat kepada seseorang, membuat dia melakukan segala sesuatu perkara-perkara yang baik, ya, dan meninggalkan segala sesuatu yang dicela. Siapa yang mencelanya? Baik dicela makhluk ataupun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia malu. Nanti kita lanjutkan pada hadis berikutnya supaya lebih jelas. Naam Syekh, ikhlas Syekh. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأبدلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. نعم ini redaksi yang lebih lengkap dari riwayat lainnya. Berkata Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata, Jarir menceritakan kepada kami dari Suhail, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, bersabda Rasulullah, Al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu 70 cabang. Au bid'un wa situna. Atau 60 cabang. Syu'batan lebih. 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Fa'afdhaluha, yang paling utama daripadanya, qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling terendah darinya, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan apa-apa yang sekiranya kelak dapat membahayakan orang di jalan. Itu cabang iman yang terendah. Belum lagi terjadi, dia khawatir akan terjadi, dia singkirkan. Dia khawatir nanti ini paku, ini beling, ini kaca, menyakiti orang, dia ambil, dia singkirkan. Ya, ini yang terendah daripada cabang iman. Ya, belum lagi terjadi dia sudah singkirkan. Ya, menunjukkan baiknya dirinya terhadap makhluk. Ya, sebelum terjadi hal yang diinginkan, dia ambil segala sesuatu yang dikhawatirkan menyakiti orang jalan, dia ambil, dia buang, dijauhkan. Ini cabang iman yang terendah. Ya. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Kalau kita perhatikan, hadis ini adalah hadis yang mendukung pendapat ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan iman terdiri daripada tiga bagian. Pertama, ucapan dengan lisan. Kedua, amalan dengan semua anggota tubuh. Ketiga, keyakinan yang terdapat dalam hati. Iman itu tiga elemennya. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, perkataan dengan lisan, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan semua anggota tubuh, wa i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Tiga elemen iman. Ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan dari dalam hati. Inilah elemen iman, bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah dengan banyak berbuat taat, berkurang dengan berbuat maksiat. Iman itu bisa berkurang, berkurang, berkurang sampai akhirnya habis, manakala sudah sampai kepada akar iman. Iman bisa bertambah, bertambah, bertambah, semakin tinggi, semakin sempurna, hingga menjadi sempurna. Ya. Dari mana kita mengambil hadis ini sebagai landasan kita? Pertama, kata Nabi, iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Tertingginya qawlu, ucapan. Berarti elemen iman diucapkan. Satu, qawlun. Qawlu la ilaha illallah. Yang kedua, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan apa yang bahaya ke jalan. Menyingkirkan ini adalah merupakan perbuatan anggota tubuh. Jadi kita katakan iman tiga, ucapan, perbuatan anggota tubuh. Yang ketiga, keyakinan dalam hati, amalan hati. Keyakinan hati adalah amalan hati. Kata Nabi yang ketiga, wal haya'u syu'batun min iman. Dan sifat malu adalah bagian daripada iman. Sifat malu amalan apa? Hati. Ya, dari mana kita mengatakan dia bisa bertambah dan berkurang? Ketika dia mengatakan a'laha, yang tertingginya. La ilaha qaulu la ilallah, yang terendahnya. Menunjukkan antara ini ada cabang-cabang. Menunjukkan iman tidak satu bagian, bertingkat-tingkat. Iman kita yang ada dalam majlis ini bertingkat-tingkat, tak sama. Ya, subhanallah. Semakin dalam ilmunya tentang agama, semakin tinggi imannya. Semakin banyak amal salehnya, semakin tinggi agamanya. Ya. Ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman adalah ucapan dengan lisan, ya, yang diamalkan dengan semua anggota tubuh, yakin dalam hati, dia bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Dan malu adalah merupakan bagian daripada iman. Adapun masalah malu tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah beberapa definisi ulama tentang sifat malu. Berkata Abu Qasim Al-Junaid tentang malu, al-haya'u ru'yatul ala ayin ni'am. Malu adalah sifat yang melekat dalam diri seorang yang membuat dia selalu melihat banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Perasaan banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya, wa ru'yatut taqsir. Kemudian perasaan dia tak sempurna berbuat untuk Allah, tak sempurna beribadah menyembah Allah, banyak dosa, banyak kekurangan. Antara perasaan itulah lahir sifat malu. Malu adalah kata Al-Junaid sifat yang terlahir antara banyaknya seorang hamba melihat anugerah Allah yang dilimpahkan kepadanya, banyak nikmat. Nikmat harta yang diberikan kepada kita, anak, istri, pekerjaan. Itu nikmat zahir, kesehatan. Apalagi nikmat batin. Nikmat merasa bersyukur atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan. Lebih daripada itu nikmat sunnah. Setelah nikmat Islam, nikmat mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi perasaan alangkah banyaknya nikmat Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Dan berikutnya, perasaan alangkah tak sempurnanya ibadahnya dilakukan untuk Allah. Tak sempurna. Salat kita perasaannya tak sempurna. Apa yang kita baca kadang tak kita pahami, kadang-kadang kita tak khusyuk. Ya, perasaan kita banyak berbuat yakni dosa dalam keseharian kita, mata kita berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa. Kadang-kadang kita lalai berzikir kepada Allah, dilalaikan dengan dunia. Antara inilah lahir sifat malu. Antara perasaan nikmat yang banyak Allah berikan tak bisa dia syukuri dengan tak sempurna dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, muncullah dari tengah itu sifat malu. Ya. Kata Qadhi Iyad rahimahullah, ya, innama ju'ilal haya'u minal iman, dijadikan sifat malu bagian daripada iman, wa inkana gharizah, walaupun dia adalah merupakan insting yang terdapat dalam diri manusia selama memang masih lurus fitrahnya. Kalau sudah bengkok fitrahnya, hilang sifat malu. Ya, kita yang sudah belajar agama, kita tuh gak pede kalau keluar pakai celana pendek, gak pede. Ya, nggak pede. Kenapa malu? Kita malu kalau keluar nggak pakai baju. Malu. Kenapa? Malu. Ya, kita nggak percaya diri. Kita pakai singlet saja masuk ke masjid sholat nggak percaya diri kita. Malu. Ya, ini ghariza, insting. Selama memang masih lurus fitrah. Kalau sudah tercabut fitrah, biasa saja dia tampak auratnya. Celananya bolong-bolong semua, biasa dia. Perempuan yang hilang fitrah sehatnya, yang lurus, tak malu menampakkan auratnya, bahkan mungkin bangga karena sudah tak lurus lagi fitrahnya. Karena qad yakunu takhallukan waqtisaban kasa'il a'mal bir. Jadi perangai malu ini ada yang melekat dengan diri seseorang. Memang punya sifat malu dia. Ada yang dia upayakan sehingga akhirnya dia bisa merubah perangainya. Jadi sifat malu ada yang bawaan, ada yang diupayakan. Tentunya yang dapat mengupayakan sifat malu ini tumbuh muncul adalah ilmunya tentang agama, tentang perintah-perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad yakunu gharizatan, ya. kadang dia adalah merupakan bawaan insting. Tapi intinya malu itu walakinnahu ba'idan ala af'al bir. Malu itu akan membuat dia, menggiring dia melakukan segala kebaikan. Mani'an minal ma'asi, membuat dia jauh daripada segala macam keburukan dan kemaksiatan. Ya, dan sifat malu itu seluruhnya baik. Kata Nabi, ketika ada seorang sedang menasihati sahabatnya dalam perkara sifat malu, kau jangan terlampau malu, kata Nabi, al-haya'u khairun kullu, sifat malu itu seluruhnya baik. Tak ada yang buruk dari sifat malu. Ya. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika seseorang dia malu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Malu dia memberi nasihat orang, nanti dicemooh orang, nanti dikucilkan, akhirnya dia malu untuk mengingatkan. Bukankah ini buruk? Ya, kata para ulama, ini hakikatnya bukan sifat malu. Malu itu semuanya baik, tak mendatangkan kecuali kebaikan. Ini sifat lemah iman, ajzun, pengecut, khawrun, mahana, sifat hina, bukan dikatakan malu. Malu itu tak datang kecuali dengan kebaikan. Ya. Malu itu adalah perangai yang melekat diri seseorang untuk meninggalkan segala yang buruk. Ya. Yang membuat seseorang berupaya untuk tampil baik, utuh, sempurna. Ya, menyempurnakan semua hak-hak yang wajib dia tunaikan. Menunaikan hak Allah, menunaikan hak dirinya, menunaikan hak orang sekitarnya. Kalau tidak dia tunaikan, dia merasa dirinya itu bermasalah. Inilah sifat malu. Ya. Kita punya anak, punya istri, tak kita nafkahi, nah, berarti kau tak punya sifat malu. Di mana kau letakkan malumu lagi? Kau punya Tuhan, tapi tak kau berikan haknya, kau tak punya sifat malu. Ya. Kau punya tetangga, tak kau berikan haknya, berarti kau tak punya sifat malu. Sifat malu, sifat yang mengiring orang berbuat baik untuk menyempurnakan hak setiap yang berhak, itulah sifat malu. Ya, naam Syekh, tafadhal. Qala haddatsana Abu Bakar. Qala haddatsana Zuhair bin Harbin, qala haddatsana Jarir. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعز أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. نعم. Berikutnya dari jalur sahabat Nabi Abdullah bin Umar, dari Salim, anaknya dari ayahnya Abdullah bin Umar. Dia mendengar Rasulullah bersabda, ketika melihat seseorang yang menasihati orang lain pada sifat malu, kata Nabi, al-haya'u min iman, sifat malu itu bagian dari iman. Biarkan dia tetap ada, pelihara dia, jaga, jangan sampai hilang. Biarkan dia dengan sifat malunya, karena sifat malu bagian daripada iman. Ya. Naam. Qala haddatsana Abdullah bin Humaidin, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri bi hadzal isnad wa qala marra bi rajulin min al-ansari ya'izu akhah. Naam, Muslim meriwayatkan dari yakni al-Imam dari Abdullah bin Umar, tapi dengan jalur lain, dari Zuhri. Yang mana ada tambahan riwayat, marra bi rajulin, Nabi melewati seorang laki-laki, minal ansar, dari kaum ansar, ya'idhu akhah, yang sedang menasihati saudaranya. Hei, kau jangan malu, jangan, ya, engkau menasihati saudara dalam sifat malu, tidaklah engkau jangan malu. Maka Nabi mengatakan, biarkan dia malu, sungguhnya malu bagian daripada iman. Terus ya. Qala haddatsana Muhammadul bunul Muthanna wa Muhammad bin Bashar wal labs li Abil Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Aba Sawwarin yuhaddithu annahu sami'a Imran bin بن الحسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن قعب إنه مكتوب بالحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. نعم. Berikutnya Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan jalurnya dari sahabat Nabi Imran bin Husain. Sahabat Nabi Imran bin Husain menceritakan dari Nabi SAW, dia bersabda al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kata Nabi, sifat malu tidaklah membawa kecuali kepada kebaikan. Maka berkatalah Busair bin Ka'ab, ya, sesungguhnya telah tertulis dalam sebagian kitab hikmah orang-orang terdahulu bahwasanya di antara sifat malu itu ada yang minhu waqar dan minhu sakinah. Ada yang kembali kepada waqar, menjaga ya ketenangan diri. Menjaga ketenangan diri, menjaga kepribadian waqar, menjaga kepribadian diri, wibawa, wa minhu sakinah, dan ada yang kembali kepada ketenangan diri. Maka berkata Imran bin Husain, muhadditsukan Rasulillah, aku berbicara kepadamu ini dari Rasulillah, wa tuhadditsuni an suhufika, kemudian kau sampaikan kepadaku hikmah persimu dari kitab-kitab sucimu yang terdahulu. Kelihatannya bahwasanya Busair bin Ka'ab ini dari orang-orang Banu Israel, mungkin dari orang Yahudi yang masuk Islam. Ketika Husain menceritakan, Imran bin Husain menceritakan dia tentang hadis Nabi, kata Nabi sesungguhnya malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, maka dia mengatakan iya, dalam kitab kami juga ada. Malu itu dikatakan adalah perasaan membuat orang senantiasa menjaga wibawanya dan ketenangan dirinya. Maka marahlah Imran, aku beritahukan kepadamu hadis Nabi, kau beritahukan kepadaku apa yang terdapat dalam kitab-kitabmu. Artinya itu apa kitab-kitab tersebut jika sudah ada hadis Nabi yang mulia SAW. Tidakkah cukup hadis Nabi? Naam. Fadl Syekh. Qal haddasana Yahya bin Habibil Al-Harithi. Qal haddasana Hammad bin Zaid an Ishaq wa huwa bin Suwaid أن أبا قتالة حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن قعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن قعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى مرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنا لا بأس به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حدثنا أبو نعامة العدوي قال أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. نعم. Kemudian الإمام المسلم رحمه الله kembali menyebutkan kisah tentang Imran bin Husain yang marah ini dengan redaksi yang lebih lengkap dari Abu Qatadah. Ya, berkata Abu Qatadah, kami berada di sisi sahabat Nabi Imran bin Husain bersama sebagian orang-orang kami, dan di tengah-tengah kami ada seseorang yang bernama Busair bin Ka'ab. Maka Imran bin Husain menceritakan dari Rasulullah, Rasulullah bersabda al-haya'u khairun kulluhu, malu itu semuanya baik, tak ada yang buruk. Ya. Au qala al-haya'u kullu khairun, semua sifat malu itu baik. Maka berkatalah Busair bin Ka'ab, ya, sesungguhnya kami mendapat dalam sebagian kitab-kitab kami terdahulu atau dalam perkataan hikmah bahwasanya malu itu ada yang kembali kepada sakinah, ketenangan seorang, ya. Kemudian wawakar lillah, kembali kepada wibawanya. Wa minhu dha'fun, ada pula malu itu yang lemah. Malu itu ada yang tak baik, tapi menunjukkan kelemahan diri. Ya. Itu kata ya Bushair bin Ka'ab. Maka marahlah Imran sampai merah kedua matanya. Dia berkata, ya, tidakkah kau lihat saya? Saya beritahukan kepadamu hadis dari Rasulullah. Kau tentang dengan apa yang terdapat dalam kitabmu? Maka Imran kembali mengulangi hadis tersebut. Kemudian Bushair bin Ka'ab kembali mengulangi perkataannya. Maka marah besarlah Imran. Berkata Qatada, famazilna naqulu fihi innahu minna ya Aba Nujaid. Innahu la ba'sa bihi. Ya, kami katakan kepada Imran, ini bagian dari kami, enggak mengapa orang ini, jangan dicurigai dia. Khawatir Imran bin Husain ini bukan daripada golongan kaum muslimin atau dari golongan orang munafik, orang tak baik, maka ditenangkan oleh Abu Qatadah, dia mengatakan tak mengapa, dia bagian daripada kita. Ya, demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah besok kita akan masuk kepada bab baru, bab jami' awsafil Islam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.